Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah ma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap syarah aqidah as-salaf ashabil hadith karya al-syeikh Rabi' hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada beberapa contoh dari sifat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Dan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, beliau membawakan adillah, dalil-dalil dari ayat maupun dari ahadis menjadi syahid yang menjadi dalil penguat tentang sifat tersebut, bahwa sifat-sifat yang disebutkan tersebut adalah sifat yang thabit lillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bihi, Allah bersifat dengannya. Terakhir yang kita baca yakni sifat al-kalam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam sebagaimana dalam firman-Nya wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah thumma ablighhu ma'manah. Jika ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalamallah, sampai dia mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ablighhu ma'manah, kemudian antar sampaikan dia ke tempat yang aman baginya. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dikarenakan yang demikian itu mereka adalah suatu kaum yang tidak mengerti. Syahidnya di sini hatta yasma'a kalamallah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam. Yatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Kemudian qala warridha, Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Zakarallahu tabaraka wa ta'ala sifat ar-ridha fi ayatin ka qawlihi azza wa jal. Allah menyebutkan sifat ridha dalam beberapa ayat seperti firman-Nya, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, para sahabat. Wa radu'an, mereka pun ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi du'ai nabiyihi Sulaiman. Demikian pula dalam doa Nabi Sulaiman alaihim salatu wassalam. Wa an i'mal wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku beramal saleh yang engkau meridainya. Baik, syaitnya tardahu, engkau meridainya. Di sini menunjukkan tentang sifat ridha. Wa fil ahadits wasafahu ar-rasul alaihi salatu wassalam birrida. Dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ridha. Seperti dalam sebuah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma inni a'udzubika a'udzu biridhaka. Allahumma ya Allah, sungguhnya aku a'udzu, aku berlindung biridhaka dengan sifat ridha. Ya, dengan ridhamu, dengan keridhaanmu, min sakhatik, dari murkamu, wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung dengan sifat pemaafmu dari hukumanmu, wa a'udzu bika min. Barakallahu fikum. Di sini dalam hadis ini disebutkan fi ridhaka, yakni dengan sifat ridha. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis ini. Wa qala ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7 Allah berfirman, in takfuru, jika kalian kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh. Tidak butuh dengan kalian. Ghaniyun ankum. Allah tidak butuh. Baik. Jadi walaupun manusia itu seluruhnya kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pada mereka. Akan tetapi hamba itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada pengampunannya, butuh kepada ridhanya, butuh kepada kasih sayangnya, butuh kepada rahmatnya, butuh dengan kepada kenikmatan-kenikmatan dan karunianya, butuh pengampunannya, butuh pemaafannya. Barakallahu fikum. Nah, kalaupun mereka kufur, Allah tidak butuh. Ghaniyun ankum. Allah maha cukup, ghani, maha kaya. Ankum, dari kalian, yakni tidak butuh. Orang kaya itu cukup. Ya, namanya kaya itu cukup, tidak butuh. Tidak butuh yang lain, sudah cukup. Nah, Allah Subhanahu wa taala ghaniyun ankum. Allah tidak butuh kepada kalian jika kalian kufur. Baik, dalam ayat yang lain, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling, tidak mau taat, tidak mau menjalankan perintah, Allah akan gantikan satu kaum yang bukan dari kalian, yastabdil ghairakum qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang kaum tersebut enggak seperti kalian. Demikian. Barakallahu fikum. Yakni bagaimanapun amalan yang telah dilakukan oleh seorang hamba, bagaimanapun jasanya terhadap dakwah, bagaimanapun besarnya pengorbanan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum yang lain yang lebih baik daripadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan suatu kaum yang lebih baik darinya. La yakunu amsalakum. Mereka enggak akan sama seperti kalian. Yang begini, yang begitu. Ya. Barakallahu fikum. Allah akan gantikan yang lebih baik. Yang lebih akan banyak berkorban. Ya, akan lebih semangat di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ia akan lebih barakallahu fikum ikhlas dalam beribadahnya. Ia akan lebih banyak pengorbanannya dan seterusnya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha kekufuran terhadap hamba-hambanya. Allah enggak ridha dengan kekufuran pada hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Barakallahu fikum. Qala wasakht. As-sakht yani murka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihim khalidun. Dalam surat Al-Maidah ayat 80, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat sakhat bagi dirinya. Tara katsiran minhum, engkau melihat kebanyakan dari mereka, yatawallawna, yakni yatawallawna yata'awanun, mereka saling tolong menolong bersama orang-orang kafir. Yatawallawna alladzina kafaru, mereka berwala mencintai, menolong, membantu, melindungi orang-orang kafir. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh sangat jelek apa yang telah mereka sodorkan, yang mereka ajukan buat diri mereka sendiri dari perbuatan tadi, baik ta'awun atau wali al-kufar, ya tawallu al-kufar, menolong, membantu, melindungi orang kafir. Sungguh sangat jelek perbuatan yang mereka lakukan buat diri mereka sendiri. An sakhitallahu alaihim, Allah murka atas mereka. Wa fil adzabihim khalidun, dan mereka di dalam azab khalidun, mereka kekal padanya. Sifat sakhat, an sakhitallahu alaihim, Allah murka atas mereka. Qal wal hayah, sifat yang selanjutnya disebutkan oleh muallif, al-hayah, hidup. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada sembahan yang berhak disembah illahu, kecuali dia. Al-hayyu, zat yang maha hidup. Al-qayyum, yang mengurus seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Wasafa nafsahu bil hayah, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan al hayah, hidup. Barakallahu fikum. Sifat yang selanjutnya, wal yaqdah. Yaqdah, berkata Syekh Rabi' hafizahullah, la na'rifu haditsan atau ayatan ja'at bihadzal lafz. Kita belum mengetahui satu hadis pun atau ayat yang datang dengan sifat ini, dengan lafaz seperti ini, yaqdah. Dengan lafaz yaqdah, kita belum mendapatkan ayat ataupun hadis yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaqdah dengan lafaz yaqdah. Belum dapat, wallahu a'lam. Baik, ka'annahu wallahu a'lam, sepertinya wallahu a'lam, kata beliau, yuridu makna qaulihi ta'ala, yang beliau maksud, al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, yang beliau maksud adalah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuduhu sinatun wala naum, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dihinggapi rasa kantuk, wala naum, dan tidak pula tidur. Ini mungkin yang dimaksud oleh beliau ini. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Sehingga beliau memakai lafaz iyaqdah. Dengan lafaz ini tidak ada nasnya. Tidak ada nas dari ayat maupun hadis yang menyebutkan dengan lafaz seperti ini. Sehingga tentunya sikap ahlu sunnah ya tidak mensifati Allah dengan sifat tersebut kalau enggak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Tapi Syekh Rabi di sini mungkin yang beliau maksud, yang dimaksud adalah makna dari ini, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak dihinggapi rasa kantuk dan tidak tidur. Sehingga maknanya itu yaqdah, tidak tidur, berjaga. Tapi lafaz ini tidak datang dari nas. Wasinah hiya mabda'un naum. Sinah itu adalah mabda' awal, permulaan dari an-naum, tidur, ngantuk. Sinah itu ngantuk, rasa kantuk, yang itu permulaan dari an-naum, tidur. Wan-naum huwan-naum al-ma'ruf. Adapun naum ya tidur yang sebagaimana telah diketahui. Fallah munazzahun an dzalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersih, suci dari sifat tadi, sifat sinah, ngantuk, naum, tidur. Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Qal likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur dikarenakan sempurnanya sifat hidup Allah subhanahu wa ta'ala, hayah, sifat hayah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hayah, yang sempurna. Baik. Qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Fahada ta'kidun li wasfihi bil hayatil kamilah wal qayyumiyatil kamilah ala kulli syai'in. Lafaz ini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ini sebagai ta'kid, penguat. Penguat dari sifat al-hayah di depan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian datang ta'kid, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lafaz yang kedua sini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ini sebagai ta'kid dari sifat yang pertama. Yakni kehidupan yang sempurna. Dan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi makhluknya segala sesuatu dengan sempurna. Wa talaha qawluhu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la ta'khuduhu sinatu wa la naum, ya'ni likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Qala wa qad warada mithlu hadhal laf fi masail hab nasabaha lil imam Ahmad rahimahullah. Dan telah datang lafaz yang seperti ini dalam masail harb yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad rahimahullah, wa naqalaha Ibnu Taimiyah, dan telah dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Lakin al-qaidah indana, walaupun dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan datang dari warid dalam masail yang datang dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Akan tetapi kaidah di sisi kita ahlu sunnati wal jamaah, la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsah. Kita tidak mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sifati buat dirinya. Fa idza warada wasfun fil Quran wa sunnah, kalau seandainya telah datang satu sifat dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, wasafallahu bihi nafsah au wasafahu bihi rasuluh alaihi salatu wassalam nasifuhu bihi. Kalau Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat, sebuah sifat, maka kita baru mensifati Allah dengan sifat tersebut. Karena Allah telah mensifatinya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya. Wa ma lam yarid fihima la nasifuhu bih. Adapun kalau tidak datang sama sekali dalam Al-Quran, demikian pula tidak datang dalam sunnah, ya kita enggak akan mensifati Allah dengan sifat tersebut. Seperti contoh sifat yaqdoh di sini. Kita tidak akan mengatakan Allah memiliki sifat yaqdoh. Karena Allah tidak menyebutkan sifat tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Al wal farh. Al farh, gembira. Sifat yang selanjutnya adalah al-farah, gembira. Sifat ini disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab At-Taubah dari hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu af ashaddu farhan." Lallah asyaddu farhan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar sangat gembira. Bitaubati abdihi. Dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaih. Ketika hamba itu sedang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ahadikum. Dari salah seorang di antara kalian. Kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah ini, ya, seorang hamba yang bertaubat sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubat seorang hamba. Seperti nanti akan disebutkan permisalannya seperti ini. Hina yatubu ilaih, ketika salah seorang di antara kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dibanding ya, yakni Allah lebih bergembira dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian yang di saat itu kana ala rahilatih. Jika salah seorang di antara kalian itu berada di atas satu tunggangannya, rahilatihi, di atas tunggangannya, bi ardin falatin, di atas tunggangan di tanah yang sangat luas, lapang, padang pasir yang luas, bi ardin falatin. Fan falatat anhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian orang tadi yang sedang berada di atas tunggangannya, ya, di atas tunggangannya itu juga ada makanan, minumannya. Barakallahu fikum. Ketika dia sedang turun, tidak naik di atas tunggangannya, sedang istirahat atau lagi barakallahu fikum berjalan, dia letakkan tunggangannya, dia ikat. Ternyata tiba-tiba tunggangannya fanfalatat anhu. Tunggangannya lari, lepas ikatannya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di atas tunggangan itu ada makanan, ada minumannya. Bekalnya semua di tunggangan. Sedang diikat, lepas, lari. Fa aisa minha. Kemudian orang tadi putus asa. Sudah enggak mungkin dapat kayaknya ini. Di padang pasir yang tidak ada ujungnya, enggak kelihatan, semuanya pasir. Lihat ke depan, belakang, kanan, kiri. Tidak terlihat pepohonan. Tidak terlihat ujungnya padang pasir tersebut. Dia pun putus asa. Tinggal menunggu kematian. Tidak ada makan minum lagi. Dia berjalan menyusuri gunung pasir tersebut. Fa'aisa minha, sampai dia putus asa. Fa'ata syajarotan, dia melihat sebuah pohon. Satu pohon di tengah gurun pasir. Fattaja'a fi dhilliha. Dia pun kemudian beristirahat. Berbaring, ittaja'. Berbaring fi dhilliha, di naungan pohon tersebut. Qad aisa min rahilatih. Dia sudah putus asa. Tidak ada harapan sama sekali. Dari tunggangannya. Putus asa dari tunggangan. Tidak akan dapat saya tunggangan itu. Mau cari kemana? Kanan kiri enggak terlihat sama sekali. Sejauh mata memandang tidak terlihat tunggangannya. dia tidur berbaring di atas naungan sambil barakallahu fikum menunggu kematian, ibaratnya sudah putus asa nunggu kematian. Fa bainama huwa kadzalik, pas dalam kondisi seperti itu sedang baring, idh huwa biha qa'imatan indah, dia tersadar tiba-tiba tunggangannya sudah di samping, tunggangannya ada berdiri di sampingnya, qa'imatan indahu, fa akhadha bihi tamya, tiba-tiba langsung dia segera mengambil kekangannya, ambil, jangan sampai hilang lagi, sudah putus asa tinggal nunggu mati tadi kok tiba-tiba ada di samping. Pas bangun dari berbaring istirahatnya tadi, langsung dia ambil, dia pegang kuat-kuat. Summa qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata saking gembiranya mendapati tunggangan tadi sudah hilang keputusasaan tadi, hampir mati. Senang sekali, ya Allah, tunggangannya. Gembira sekali. Pegang kuat-kuat. Dan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku ada Rabbmu. Ya, ini saking gembiranya, sampai keliru mengucapkan, kebalik. Ya, kebalik. Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah hambamu. Saking gembiranya itu enggak sadar, ucapannya kebalik. Salah. Kalau diucapkan dengan sadar, dengan sengaja, ini bisa kufur. Iya kan? Bisa kufur. Barakallahu fikum. Tetapi karena enggak sadar, saking gembiranya, dia bersyukur kepada Allah. Seharusnya dia mengatakan, anta rabbi, engkau adalah Rabbku, wa ana abduk, aku adalah hambamu. Ini ucapan kesyukuran yang sangat, yang dia ungkapkan. Barakallahu fikum. Tapi ternyata kebalik. Ini gambaran betapa bersyukurnya dia, bergembiranya dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu afrah. Ya, asyaddu farahan. Allah lebih bergembira lagi dibanding orang yang seperti itu kondisinya. Allah lebih bergembira ketika melihat hambanya bertaubat. Allah lebih bergembira sebagaimana ini gembiranya seorang mendapatkan tunggangan dan bekalnya. Allah lebih bergembira lagi kalau hambanya itu bertaubat kepadanya. Dia sadar, saya salah, saya keliru, saya berdosa. Sekian-sekian kejelekan saya lakukan, sekian kejahatan, sekian kedzaliman saya lakukan, sekian-sekian kemaksiatan, sekian dari kesyirikan, kebid'ahan dilakukan. Dia bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba dibandingkan kegembiraan seorang yang mendapatkan tunggangannya di tengah-tengah padang pasir yang luas yang dia sudah putus asa untuk mendapatkan tunggangannya tersebut. Barakallahu fikum. Akhta'a min syiddatil farah. Dia tersalah, keliru dalam mengucapkan dikarenakan syiddatil farah, karena saking bergembiranya. Oh iya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat al-farah. Allah bergembira. Kalau seorang tidak mengerti tentang prinsip ini, loh, masya Allah bergembira, berarti kayak makhluk, no? Tidak. Kegembiraan Allah tidak seperti kegembiraan makhluk. Barakallahu fikum. Kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-farah. Baik. Tetapi sifat tersebut tidak serupa dengan sifat makhluk. Qala ar-rasul alaihi salatu wassalam wasafa rabbahu bil farah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Rabbnya dengan sifat al-farah. Bi annahu yafrah, bahwasanya Allah bergembira bi taubati at-taibin, dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. bertaubat, orang yang bertaubat, taubatnya orang yang bertaubat, barakallahu fikum. Sehingga sebagaimanapun besar, seberapapun banyak dosa yang Anda lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha menerima taubat. Selama taubat Anda itu jujur, Allah terima. Allah akan ampuni. Allah akan tutup dosa-dosa tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, yang mereka itu asrafu ala anfusihim, melampaui batas pada diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Sudah sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya, jangan dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ya, Allah enggak akan ampuni dosa saya. Enggak demikian. Ya. Taubat. Lakukan sebab-sebab taubat. Ya, lakukan sebab-sebab taubat dan penuhi syarat-syarat taubat. Barakallahu fikum. Penuhi syarat-syarat taubat dengan cara menyesal pertama kali. Menyesali dosa yang dilakukan. Ya. Menyesal. Taubat itulah nadam. Taubat itu menyesal. Kalau orang berbuat dosa tapi enggak menyesal, itu belum bertaubat namanya. Barakallahu fikum. Belum bertaubat, enggak menyesal, tidak menyesali perbuatannya, dosanya, kesalahannya. Satu. Syarat yang kedua, di sana adanya tekad, al-azm, tekad. Ya, tekad untuk tidak kembali. Atau yang kedua, al-iqla', mencabut diri. Setelah dia nyesali perbuatannya, dia cabut dirinya. Dari perbuatan itu, kalau dia masih dalam posisi itu, dia cabut. Dia bersihkan segala-segala fasilitas yang berkaitan dengan dosa itu, dia bersihkan, dia buang, atau dia rusak, atau dia tinggalkan, atau dia tinggalkan tempat tersebut yang rusak itu. Nah, dia mencabut diri, cabut, jauhkan diri dari dosa tersebut. Dan dari sebab-sebab yang akan kembali, menarik kembali kepadanya. Dulu antum pernah berbuat ini, berbuat itu, pernah jadi anak nakal, pernah jadi anak yang masya Allah, ya, perbuatan dosa apapun sudah dilakukan misalkan. Ya. Jangan kembali berkumpul dengan orang-orang yang semodel itu lagi. Kalau pernah berbuat begitu, jangan coba-coba lagi kembali. Menjauh dari tempat yang seperti itu. Atau dari teman-teman yang model seperti itu. Kalau pengen tobat, hindari. Kalau enggak menghindari ya susah. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, seorang sudah mengenal dakwah salafiyah. Ya, dia mengerti tentang dosa-dosanya, kehidupan suramnya. Ya, hidup di masya Allah di pelabuhan, atau hidupnya di terminal, atau hidupnya di ya barbar di jalanan, segala dosa dia lakukan. Kemudian mengenal dakwah salafiyah. Berjalan waktu dia belajar, belajar, belajar. Ternyata datang suatu hari melihat di sana juga ada orang yang semodel dengannya. Sama-sama keluar dari dunia kegelapan. Berkumpul, berbicara, menyinggung, mengingat kembali yang dulu, berkumpul lagi, bercerita lagi ini itu mulai. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ia dan billah nasallallahu salam alafiyah. Ya. Bersama-sama melakukan, satu melakukan, satunya enggak mengingkari. Terus satunya melihat ini tidak mengingkari. Lagi dilakukan, ikut melakukan. Akhirnya kembali terjatuh dalam kegelapan yang kedua kalinya. Ya dan billah nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Sehingga di antara sebab yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kisah seorang yang telah membunuh 99 nyawa, kemudian dia meminta wejangan, mencari jalan. Ada enggak tobat buatku? Ditunjukkan kepada seorang, dia mencari sang alim di muka bumi ini, dicari ke negeri sana. Di sana ada alim, dia tanya. Datang, di sana ada ahli ibadah, dia datang. Hal li min taubah, apakah aku ada taubat buatku? Lah, enggak ada taubat. Dia marah, dia jengkel. Enggak mendapatkan fatwa yang menyejukkan hati. Dia bunuh sekalian, genap menjadi 100 nyawa. Kemudian, barakallahu fikum, dia terus masih dalam hati kecilnya ada. Ingin membersihkan diri. Ingin bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi caranya bagaimana? Dia bertanya lagi. An a'lami ahlil ard, tentang orang yang pintar, orang yang berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alim, ditunjukkanlah kepada seorang alim. Fa'atah, dia pun mendatanginya. Kemudian fasa'alah, dia pun bertanya. Innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Sungguhnya dia telah telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada taubat baginya? Naam. Laka taubah. Ya ada. Man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang menghalangi dia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat? Siapa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada. Silakan bertaubat. Barakallahu fikum. Kemudian dibimbingkan oleh sang alim, intolik ila arwi kada wa kada, pergilah engkau ke negeri yang sifatnya itu begini begini begini, alamatnya di sana sana. Ya, pergi engkau ke sebuah negeri yang ciri-cirinya negeri itu seperti ini seperti seperti ini. Fa'budillah ma'ahum, beribadalah engkau kepada Allah bersama mereka, penduduk negeri tersebut. Ini di antara bimbingan, ya. Di antara kiat untuk bertaubat adalah menjauh. Wala tarji ila ardika fa inna ardusu. Jangan engkau kembali ke negerimu tadi itu. Kampungmu, negerimu, jangan. Karena negerimu itu, kampungmu itu adalah negeri su, bilad su. Negeri yang jelek. Ya. Intolik ila ardika wa kata. Pergilah engkau ke negeri ini, demikian sifatnya. Fa inna fiha unasan. Karena di dalam negeri itu ada unas manusia. Ya'budunallah. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadahlah kepada Allah. Engkau bersama mereka. Dibimbing untuk berkumpul bersama orang-orang soleh. Ini di antara sebab untuk menguatkan yang namanya taubat. Sebab-sebab kiat-kiat agar taubatnya itu benar. Tinggalkan. Pergi ke sana. Kumpul bersama mereka. Ibadah di sana. Akan di sana dibantu, dimudahkan, dibimbing, diarahkan. Demikian. Barakallahu. Jadi mencabut diri. Ini yang kedua. Yang ketiga, bertekad. Azam punya tekad kuat untuk tidak kembali lagi ke sana. Ke dalam dosa yang pernah dilakukan. Ini tiga syarat. Syarat umum. Baik itu dosa berkaitan antara hak hamba dengan Allah saja. Atau dosa ada kaitannya antara hamba dengan makhluk. Baik berkaitan dengan darah. Atau berkaitan dengan kehormatan. Atau berkaitan dengan harta. Ya, dosanya itu ada kaitan dengan hamba. Itu beda. Sehingga kalau ada kaitannya dengan hamba. Baik itu darah, kehormatan, ataupun harta. Ditambah lagi syaratnya. Syarat tobatnya. Dari tiga yang di awal tadi. Menyesal, mencabut diri, kemudian bertekad, ditambah yang keempat adalah an yabra'a min haqqi sahibiha. Syarat yang keempat, jika dosa itu ada kaitannya dengan saudaranya, dia harus berlepas diri dari hak saudaranya. Ingkanat malan, kalau itu berupa harta, raddahu ilaih. Kalau itu harta, dia kembalikan. Ini, aku pernah mencuri hartamu dulu. Saya bertaubat, itu saya akui itu dosa. Ini hartamu itu kembalikan. Kembalikan, misalkan. Atau pernah merusak, atau pernah menghilangkan, atau bagaimana. Barik-barik. Mengembalikan. Kalau seandainya enggak punya untuk mengembalikan, ya tolabul musamahah. Mencari perelaan. Pemaafan. Tolab musamahah. Minta untuk dimaafkan, direlakan. Barakallahu'alaikum. Oh, iya. Itu kalau seandainya harta. Kalau seandainya berupa darah, ya berarti dia meminta tadi untuk musamaha, untuk dimaafkan. Barakallahu fikum. Minta untuk dimaafkan. Baik. Atau berupa kehormatan, misalkan pernah menjatuhkan kehormatan saudaranya. Pernah menjelek-jelekkan saudaranya, maka dia pun iya, dia sebut namanya, dia angkat namanya di hadapan orang-orang yang dulu di majelis yang dahulu mereka atau dia telah menjatuhkan martabat saudaranya. Dia sebutkan kebaikannya, dia puji, dia angkat, barakallahu fikum, yang sebelumnya dulu pernah dia jatuhkan, dia pernah jelek-jelekkan, dia pun barakallahu fikum mengangkatnya. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Dia ralat. Dulu itu saya demikian-demikian, itu karena kebencian dari saya, karena itu hasad dari saya, atau bagaimana, dia al-muhim, dia mengembalikan kehormatan saudaranya. Baik, barakallahu fikum. Ini kalau seandainya berupa kehormatan. Nah, baik. Ini syarat-syarat taubat. La ilaha illallah. Sehingga bagaimanapun dosa yang dilakukan, jangan putus asa. Yang penting berusaha untuk melaksanakan sebab-sebab tersebut. Barakallahu fikum. Kalau seandainya sudah terlaksana semuanya itu, dia sudah melaksanakan 4 dari syarat taubat tadi, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum. Qal fa innal insan. Nah. Baik. Wa qala tabaraka wa taala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Wa hadza fihi tasyji' 'ala taubah. Dalam ayat ini terdapat tasyji', hasungan, dorongan, penyemangat agar kita banyak-banyak bertaubat, untuk bersegera bertaubat. Taubat itu bisa dengan secara umum atau dengan khusus, ya. Secara umum ketika dia sudah lupa dosa apa yang pernah dilakukan, dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertaubat dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukan secara umum, ya, yang dia sengaja maupun dia tidak sengaja, yang dia masih ingat maupun tidak ingat, dia bertaubat secara umum dari apa yang telah lewat. Barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya dia tahu, mengerti setiap rincian-rinciannya, dia bertaubat secara rinci. Bertaubat dari mencuri misalkan, bertaubat dari maksiat ini, maksiat itu, ya ini, itu. Dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Nah, barakallahu fikum. Dia ingat semuanya. Dia bertaubat dari segala dosa-dosa tersebut. Qal fal insan idza waqa'a fi dzunub 'alaihi an yatuba ila Allah wa yuhsina dzann billah. Seorang apabila terjatuh pada dosa, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yuhsin dzann. Hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka, Allah enggak akan mengampuni dosa saya. Itu namanya su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi. Kata Allah, aku berada pada sangkaan hambaku. Aku berada pada sangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga di sini diperintahkan kita untuk yuhsin dzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha yaqbalu tawwabin mahma aznabu. Dan sungguhnya Allah itu menerima orang-orang yang bertaubat, mahma, bagaimanapun adnabu mereka berdosa. Bagaimanapun mereka berbuat dosa. Lau kafar, lau qatala, wazana, summa taba. Kalau seandainya dia kufur misalkan, atau dia membunuh, atau dia berzina, atau kemudian summa taba, taubatan nasuha, kemudian dia bertaubat dengan taubat nasuha, fallahu yakbalu taubatah, maka Allah menerima taubatnya. Allah berfirman, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian ya putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, ya, hatta syirik Allah ampuni selama dia bertaubat. Tapi kalau dibawa meninggal belum bertaubat, yaitu yang enggak diampuni. Kan gitu. Barakallahu fikum. Itu yang enggak diampuni. Tapi kalau dia pernah berbuat syirik, kemudian sebelum meninggal dia bertaubat dengan taubat nasuha, Allah ampuni. Baik. Walaupun kesyirikan, walaupun kekufuran. Qal fa'alal mu'min, maka atas seorang mukmin, idza waqa'a fi dzanbin shaghirin aw kabirin an yatuba ila Allah, apabila dia jatuh pada dosa kecil maupun besar, hendaknya bertaubat pada Allah. Li'anna Allah yafrah, dikarenakan Allah itu gembira dengan bitaubati 'abdi, dengan taubat hambanya. Wa yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nah, li rahmatihi wa hilmihi tabaraka wa ta'ala, karena itu semata-mata rahmat dan barakallahu fikum kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu barakallahu fikum.